teringat ternyata dia itu dalam kondisi junub. Yakhruju. Khoroja, ada yang pakai redaksi khoroja, pakai fi'il madhi. Ada yang pakai fi'il mudhari, yakhruju. Maka dia keluar dari masjid. Kama huwa. Sebagaimana keadaannya. Langsung keluar. Wala yatayammamu. Dan tidak perlu tayamum. Di sini ada isyarah. Berarti mengisyaratkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani isyaratun ila raddi man yujibuhu fi hadhi surah. Di sini ada isyarat bantahan terhadap sebagian ulama yang mewajibkan tayamum pada kondisi seperti ini. Nah, jadi ketika seseorang berada di dalam masjid, tiba-tiba teringat, oh junub aku nih, kan gak boleh berada di dalam masjid. Jadi gimana? Ya udah langsung saja keluar dari masjid. Nah, di sana ada ulama yang berpendapat tayamum dulu dia. Harus tayamum. Karena sudah ada di masjid kan. Dia tayamum. Baru keluar. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan berarti Imam Bukhari enggak berpendapat seperti itu. Ya keluar saja enggak perlu tayamum. Yang berpendapat untuk tayamum dulu, wahuwa manqulun anis sawri wa ishaq. Ini pendapat Al-Imam Sufyan As-Sawri dan Ishaq Ibnu Rahuyah. Wa kadza qala ba'dul Malikiyah, begitu juga pendapat para ulama pengikut mazhab Imam Malik. Tapi pada fiman nama fil masjid fahtalama. Pada ketika ada terjadi seseorang tidur di masjid, ya. Tidur di masjid, kemudian dia ihtilam. Ya, ihtilam. Tidur yang mimpi, kemudian keluar mani. Ihtilam. Tidur di masjid, dia ihtilam. Maka Ba'dul Malikiyah mengatakan yatayammamu qabla ayyakhruja. Hendaknya dia tayamum sebelum keluar dari masjid. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, kata Imam Bukhari. Al-Jufi. Sa'ad Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri, dari Ali bin Zuhri, an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan uqimatis salatu. Uqimatis salatu. Qomat salat, di iqomati salat, sudah qomat. Jadi sudah qomat di zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah ada kejadian gitu. Maksudnya Abu Hurairah ini menceritakan ada satu kejadian, sudah komat, sudah iqomat salat jamaah. Wa uddilatis sufufu qiyaman, dan saf itu sudah diluruskan, mereka dalam keadaan qiyaman berdiri. Di antara ada sunnah yang ditekankan dalam jamaah adalah meluruskan, menegakkan saf. Sudah tadi sudah berbaris, sudah diluruskan. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Ya. Masuk ke masjid bersama kami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang, sudah masuk ke masjid. Falamma qama fi musallahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di tempat untuk sholatnya, untuk mengimami sholat. Zakaro. Zakaro aita zakaro. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat annahu junubun, bahwa beliau junub. Perawi yang meriwayatkan hadis ini bukan karena mendengar Rasulullah mengatakan aku junub, enggak, ya ketika itu ya kok perawi tahu itu junub, ya entah setelah itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan itu, cuma kemudian mengatakan faqala lana makanakum. Rasulullah mengatakan kepada kita makanakum. Ilzamu makanakum, takdirnya. Tetap di tempat kalian. Jadi tetap di tempat ya, gitu. Tetap kalian di situ, di shof. Enggak usah bubar gitu. Maka anakum summa raja'a. Rasulullah kembali ke rumahnya sallallahu alaihi wasallam, faghtasala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Mandi summa kharaja ilaina. Kemudian keluar menemui kami. Masuk lagi ke masjid maksudnya. Kharajalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yakturu, dalam keadaan kepalanya masih menetes air mandi tadi, basah-basah masih. Jadi ini dalil Al-Imam Bukhari rahimallahu taala. Jelas di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersadar, beliau junub, langsung keluar mandi, baru segera datang ke masjid lagi. Jadi mandi secepatnya, berarti mandi, bahkan datang lagi ke masjid dalam keadaan masih menetes air dari kepalanya, rambutnya, kas mandi tadi. Sehingga tadi kok tahu itu junub? Ya kata Al-Imam Ibnu Hajar. Zalika min qara'inil hal au bi i'lami lahu ba'da zalik. Dari qarinah yang ada atau sangat mungkin setelah itu Rasulullah memberitahu. Karena itu sangat mungkin kan, di antara Rasulullah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan apa yang terjadi kan. Pasti bertanya-tanya kan, para sahabat. Pasti akan dijelaskan. Nah, diambil di sini zahirnya hadis ini, riwayat ini, maka difahami oleh Imam Bukhari bahwasanya ketika seseorang berada di dalam masjid kemudian tiba-tiba teringat ternyata dia junub, ya harus segera keluar. Berarti ini mungkin di antara dalil yang dicari oleh para ulama untuk ya seorang junub tidak boleh berada lama berada di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera keluar dan enggak ada cerita tayamum. Enggak ada cerita tayamum. Berarti enggak ada. Itu. Kata dia Imam Bukhari mengatakan tanpa tayamum. Kemudian fakabbaro. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Berarti enggak perlu qomat lagi. Sehingga di sini para ulama dengan riwayat ini mengambil dalil al-iktifa bil iqamah as-sabiqah. Jadi fayukhadhu minu jawazut takhallul al-katsir bainal iqamah wa dukhul fi shalat. Jadi ada ketika kondisi tertentu sudah qomat tapi ada kondisi tertentu harus enggak langsung sholat, ya enggak apa-apa. Nanti ketika memulai sholat enggak perlu qomat lagi, enggak perlu iqamah lagi, langsung saja sholat. Dalilnya tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan udah qomat tadi, udah shaf sudah ber jajar rapi, Rasulullah datang dah siap sholat, tiba-tiba beliau teringat, maka menyuruh jamaah untuk tetap di tempat, beliau keluar untuk masuk ke rumah, mandi, masuk lagi ke masjid untuk imami, langsung takbir, tanpa perlu iqomah lagi. Tabaa'u Abdul A'la an Ma'mar 'ala Az-Zuhri wa rawahu Al-Auza'i 'ani Az-Zuhri. Ini membawakan jalur periwayatan yang lain. Abdul A'la dari Ma'mar dari Zuhri dan juga Al-Auza'i dari Az-Zuhri. Babu naqdzil yadaini minal ghusli al janabah. Naqdzil yadaini minal ghusli al janabah. Bab membersihkan dengan kedua tangan bekas mandi junub, airnya itu Artinya ini juga bantahan untuk orang yang punya anggapan makruh membersihkan atau ngelap, gampangnya ngelap pakai handuk atau sejenisnya dari bekas mandi atau bekas wudhu. Dari wudhu itu kan basah, ya kan? Mereka sebagian ada yang mengatakan makruh, nggak usah dilap. Nah ya, macam-macam alasannya, ada yang mengatakan itu sayang bekas ibadah, masa dihilangkan? Nggak ada dalil. Maka justru di sini diwakilkan dalil. Kami katakan, hadatsana Abdan, qala akhbarana Abu Hamzah, qala sami'tu Al-Amas an Salim, an Quraib, an Ibni Abbas, qala. Qalat Maimunah, wadu'tu li Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Fasayartuhu bi thawbin wa sabba 'ala yadayhi. Maimunah, saya meletakkan, menyediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Wa sabba 'ala yadayhi fa ghassalahuma sabba sabba bi yamainihi, menceritakan urut mandinya, batangannya dibasuh, kanannya ala simali faghsala farjahu, farjinya sebagaimana yang telah lalu. Fadharaba biyadihi al-ardha famasahaha tsumma ghassalaha, sebagaimana seperti yang telah lalu. Famadmadha wastansaqa wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi tsumma saba 'ala ra'sihi, menyiram kepalanya. Wa afadha 'ala jasadihi, menggiur jasadnya. Tsumma tanaha fa ghassala qadamaihi, sebagaimana yang lalu, bergeser kemudian baru menggiur kedua telapak kakinya. Fanawaltuhu, di sini syahidnya, fanawaltuhu sauban. Maka aku kasih ke beliau itu sauban, pakaian. Falam ya'khudhu, belum langsung diambil oleh beliau. Fantolaka wa wa yang khudhu yadaihi, jadi beliau membersihkan dulu, menepis dengan kedua tangannya tadi, menghilangkan bekas mandinya tadi, basah-basahnya tadi. Dan ini kan telah lalu. Ini nampak, ya, nampak zahir jelas bahwasanya menghilangkan bekas mandi, basah-basahnya itu. Kemudian babu man bada'a bisikki ra'si al-ayman fil ghusli. Bab orang yang mengawali bagian kepalanya yang kanan ketika mandi. Ini juga tersinggung di bab sebelumnya kan. Halat hadatsana Khalad bin Yahya qala hadatsana Ibrahim bin Nafi' anil Hasan bin Muslim an Safiyah binti Syaibah an Aisyah qalat kunna idza asabat ihtana janaba akhadhat biyadaiha salasan fauqa ra'siha summa ta'khudhu biyadiha ala syikkiha al-ayman. Ini syahidnya. Ini cerita dari Aisyah radhiyallahu taala. Jadi kita mengawali sumata khudhu biyadiha ala syiqiha al-ayman wa biyadiha al-ukhra ala syiqiha al-aisar. Jadi ada riwayat mengawali atau mendahulukan dengan bagian yang kanan. Kemudian bab dalilnya kurang lebih sama. Pembahasannya masih seputar hadis itu, maka kita baca cepat saja. Bab man ikhtasala uryanan. Nah, di sini enggak beda bab. Man ikhtasala uryanan. Bab tentang orang yang mandi uryan. Uryan itu telanjang bulat. Wahdahu fil khulwati. Ketika dia sendiri, khulwah sendiri, enggak ada yang lain. Jadi ketika sendiri boleh mandi telanjang bulat sendiri di tempat yang enggak ada yang lain melihat, khulwah. Wa man tasattara, adapun kalau orang mau walaupun di kamar mandi sendiri khulwah, tetap mau tasattara, tetap mau pakai pakaian, misalnya pakai celana enggak telanjang bulat, fasatru afdol, kata beliau. Kalau tetap masih ada yang tertutupi, maka itu afdol, lebih utama. Jadi boleh kalau mau sih pakai basahan ya istilahnya, pakai celana pendek. Oh. Itu beliau juga mengatakan boleh afdol. Karena di sini pun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib walaupun di kamar mandi sendiri tetap wajib ditutupi aurat. Enggak boleh telanjang bulat. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka beliau membuat bab ini. Wa qala ba'san abi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak wajib, enggak harus, tapi ya bagus kalau tetap mau pakai celana. Di situ ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaku ayyustahya minhu minan nas. Itu syaitnya. Allah itu lebih berhak untuk engkau malu, seseorang malu terhadapnya daripada manusia. Jadi sayidnya ini malulah gitu. Untuk lebih layak engkau malu, karena Allah tetap melihat segala sesuatu walaupun engkau dimanapun sendiri. Ya, lebih pantas untuk engkau malu kepadanya. Ini sayidnya. Jadi mereka enggak mengatakan sampai wajib. Ya, afdol lebih utama. Dan ini pendapat aksaru ulama. Mayoritas para ulama berpendapatnya ya, enggak harus ketika di kondisi kamar mandi tadi ringkasnya bisa. Majoritas ulama mengatakan nggak apa-apa kalau telanjang bulat meskipun yang utama untuk masih pakai celana misalnya. Sebagian tadi sebagian mengatakan wajib tetap harus nggak boleh telanjang bulat. Ini tentang mandi ketika di kamar mandi, gampangnya sekarang, ya boleh telanjang bulat meskipun kalau tetap mau pakai celana itu afdol dengan riwayat ini. Hadatsana Ishaq bin Nasr qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Kisah, bahkan kisah. Kanat Banu Israel yang tasiluna uratan. Dulu, diceritakan dulu Banu Israel kebiasaan. Kebiasaan diantara dari kebiasaan Banu Israel itu biasa mandi urotan. Di syariat mereka boleh. Mandi itu telanjang bulat. Yang zuru ba'duhum ila ba'din. Biasa, walaupun bukan di tempat sepi, rame-rame. Di sungai misalnya. Itu Bani Israel seperti itu dulu. Yang dzuru ba'dhu bila ba'dhin. Wa kana Musa. Adapun Nabi Musa ketika itu yaghtasilu wahdah. Musa alaihissalam itu mandinya jauh, enggak rame-rame seperti mereka. Di jauh menyendiri. Yaghtasilu wahdah. Nah, faqalu mereka ini Bani Israel ini, insyaallah mana tuh bisa bayangkan Nabi Musa diuji oleh umat yang seperti itu ya. Mereka itu malah menuduh, wallah ma yamna'u Musa ayaghtasila ma'ana illa annahu adar. Mereka menuduh Musa tuh nabinya, padahal Nabi Musa nih, Musa alaihissalam itu enggak mau mandi bersama kita itu karena malu, karena di kemaluannya itu ada penyakit. Ada adar. Adar itu Al-Jauhari dalam menafsirkan ini adalah kayak nafkhah fil hasbah, kayak besar di bagian bagian bagian apa? Bulannya. Bagian itu. Adar. Insyaallah. Dan Israel. Degil-degil kan. Mereka itu malah nuduh gitu. Nabi Musa ini gak mau mandi sama kita karena dia malu di mau kelihatan itu. Malu dia anunya besar itu. Seperti itu. Fadhahaba marrotan. Suatu hari Nabi Musa mandi sendiri seperti biasa. Yaghtasilu fawadu'a saubahu ala hajarin. Di mandi sendiri letak, kan jauh. Berarti kan nggak ada orang lihat. Jadi kan ini khulwah maksudnya. Artinya kan di sini walaupun nggak kamar mandi, ya kan, di tempat yang dugaan kuat itu memang nggak ada yang melihat, gitu. Ya kan, jauh. Antum kalau antum pernah di sungai misalnya, pernah mandi di sungai, ya kan, di sungai, cari batuan, ini kayaknya nggak ada orang, ya kan. Adalah mandilah lepas-lepas baju celana. Nah, seperti itu. Diletakkanlah di batulah di situ. Pakaiannya itu seluruhnya. Nah, ini syahidnya. Maksudnya ini syahidnya. Berarti kan boleh mandi telanjang bulat ketika tidak dilihat oleh orang. Nabi Musa aja. Masa kalau itu enggak boleh, masa Nabi Musa melanggar Nabi, syahidnya di sini. Nah, kisah lengkapnya nanti dah isya. Insya Allah pertemuan yang akan datang di sini syahidnya, pendalilannya Imam Bukhari itu dengan di titik ini. Nabi Musa ketika itu mandi jauh dari teman-temannya menjauh, ya dilepas semua pakaiannya. Jadi walaupun bukan di tempat yang berbentuk kamar mandi seperti umumnya sekarang. Tapi ketika memang kemungkinan itu enggak dilihat orang, enggak ada orang yang melihat, berarti boleh dibuka seluruh pakaiannya untuk hajah tadi seperti mandi tadi. Ya. Karena ilahnya kan enggak, alasannya kan enggak ada orang yang melihat itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa lanjutkan pertemuan yang akan datang.